sini di batas kota ini. Silih berganti, perih-perih mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tahan batang hatiku. Ku kenang lagi saat tambah.